bisa hapus air matamu yang dengar bisikanku. Kau selalu ku rindu. Aku tahu apa yang kau impikan. Tentu satu kepastian dari diriku. Oh yang beri aku waktu untuk lebih siap lagi. Janjiku tak mungkin ku ingkari. Aku pasti datang hanya untuk dirimu. Senyumlah ya cinta kita bersemi. Abadi jua selama-lamanya. Lagi sampai engkau yakin kekasihku. Perlu aku jangan lepas lagi agar tiada ada kata berpisah. Lagi agar tiada ada kata berpisah.